بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita pada kitab Aisyar cara mudah untuk membaca Al-Quran yang ditulis oleh Al-Ustaz Fauzi Hafidzahullah, yang mana kita telah membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun atau tanwin, di mana di situ ada tiga hukum, yakni idhar, ikhfa, qalab atau iqlab, dan idgham. Telah kita bahas tentang idhar. Nun sukun atau tanwin dibaca jelas jika setelahnya satu dari enam huruf yang ada, dan jangan dilupakan sifat bayyiniyah dan juga gunnah yang ada pada nun sukun tersebut. Walaupun gunanya adalah gunah naqisah, tapi tetap ada gunanya an, ada gunah tidak diputus an, tapi ada gunah an. Telah sampai pada pembahasan ini, telah sampai pada pelajaran yang ke-61, idhar pada ain. Yakni nun sukun atau tanwin bertemu dengan ain. Idhar pada ain, kita baca contoh-contohnya berikut ini, di mana nunnya dibaca dengan jelas, tidak diidghamkan ataupun tidak dibaca dengan samar, tapi jelas. Sebagaimana ketemu dengan huruf-huruf yang lainnya, hamzah atau ha di situ, di sini ketemu dengan ain. Nam, kita baca contoh-contohnya. Li ba'din atun, la zulmun azimun, masrufan anhum, an'amta alaihim, wa ajran aziman, wa an'amta alaihim. Nah, ini diantara contoh-contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ain yang dibaca dengan jelas nunnya. Kemudian idhar pada ghain, idhar pada ghain, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ghain. Berikut contoh-contohnya, kita baca sama-sama. آخران من غيركم jadi tetap mengalir suaranya, dengungnya min ghay, jangan diputus. آخران من غي, jangan diputus seperti itu, tapi tetap ada dengung dan mengalir ke ghain. آخران من غيركم Mulai. Min ghillin ikhwanan. عذاب غير مردود ذلك وعد غير مكذوب ذلك وعد غير مكذوب أم خلقوا من غير شيء ولا طعام إلا من غسلين فسينغضون إليك رؤوسهم Am ini idhar yang ada pada huruf ghain. Kemudian idhar yang ada pada huruf ha. Di situ ada contoh-contohnya. Kita baca contoh-contoh tersebut. Liyastakhfu minhu. Laula yanhahumu. على علم هدى فأعرض عنهم فريقا هدى ولا مولود هو جاز Wala mauludun huwa jazin Coba diulangi anda baik. Wa masih wa tipis wa bukan wa. Coba sekali lagi. Wala mauludun huwa jazin. Wanya pendek. Huwaja, langsung huwaja. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Wala mauludun huwajazin. Nah, tanya. Huwa, wa, ulangi. Wala mauludun huwajazin. Masih wa, huwa. Coba sekali lagi. Nah, coba bawahnya. Ya, lanjutkan. Nah, barakallahu. Langsung huwanya, jangan diputus atau panjang. Nah, huwajazin sekali lagi. Nah. Nah. Contoh yang lainnya anhaakum anhu waja'alna minhum minha khalaqnakum minhumul mu'minuna عنها معرضون إن هو إلا ذكر barakallahu fikum. Itu adalah idhar, jadi nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas. Kemudian pada hukum yang kedua, pada nun sukun atau tanwin yang dibaca dengan ikhfa. Ikhfa itu membaca dengan samar. Ikhfa membaca dengan samar. Ya, ini yang dibaca samar adalah nun sukunnya. Gimana ikhfa berasal dari kata khofa, yakni samar. Nah, maka ikhfa itu membaca dengan samar. Sebagaimana idhar dari kata zohir, jelas. Maka idhar itu dibaca dengan jelas, membaca dengan jelas pada nun sukun atau tanwin. Begitu pula pada ikhwa di sini, nun sukun atau tanwin dibaca dengan samar, membacanya dengan samar. Jika setelahnya adalah satu dari 15 huruf yang berdekatan makhraj nun dengan yang berdekatan makhraj dengan nun, 14 huruf lisan dan 1 huruf bibir. Kalau kita lihat kenapa yakni sukun ketika bertemu dengan 6 huruf yang di atas dibaca idhar, karena jauhnya lafad nun dengan jauhnya makhraj lafad nun dengan huruf-huruf tadi, huruf-huruf halq, huruf-huruf tenggorokan. Lafad nun di ada di ujung bibir dengan gigi gusi, dengan gusi atas, sementara lafad-lafad halq pada huruf halq tenggorokan ada di bawah ini tenggorokan, antara sini dengan sini jauh sehingga dibaca dengan jelas. Sementara pada huruf ikhfa, antara makhraj huruf nun dan huruf-huruf yang ketemu dengan nun ini berdekatan. Nah, huruf lisan, nun juga termasuk huruf lisan. Nah, sehingga berdekatan, karenanya dibaca dengan samar. Yakni gunnah pada nun disamarkan, yang disamarkan atau mukhfa bersifat tipis pada 10 huruf. Nah, nun sukun yang disamarkan bersifat tipis pada 10 huruf. Huruf ta, za, jim, tel, lel, zai, sin, shin, fa, kaf. Pada 10 huruf ini nunnya disamarkan yang sifatnya adalah tipis. Kita coba lihat keterangan di bawah di sini cara membaca ikhfa. Lepaskan ujung lidah dari gusi. Itu ujung lidah dilepaskan dari gusi. Posisikan lidah mulut bersiap-siap melafalkan huruf setelah nun sukun. Sebagai contoh di sini, lepaskan ujung lidah dari gusi, ya. Gusi itu kan, ujung lidah dengan gusi itu kan keluarnya makhraj huruf nun. Min, na, na, seperti itu, na, ni, nu. Ketika disukun, dilepaskan, kemudian diarahkan untuk menuju kepada huruf yang setelah nun sukun atau tanwin. Za, za, za termasuk huruf yakni ujung lisan dengan gigi seri atas, nah, di ujungnya di situ za, za. Nah, jadi ketika kita membaca nun sukun ketemu dengan za, maka bersiap-siap melafalkan huruf tersebut, nah, setelah didengungkan tadi. Ming, ming, zik, nah, langsung ke arahnya. Ming, zikri, itu zikri apa zikrin itu? Tidak ada tanwinnya ya? Ada tanwinnya enggak? Tanwin ya? Ming, zikrin, agak kurang jelas. Nah, itu salah satu contoh ya. Jadi setelah samar pada nun, kemudian bersiap-siap melafadzkan huruf setelah nun. Jadi Jadi tidak sama samarnya, nanti ketemu dengan kaf. Nah. Setelah mengkasroh mim, ini apa ini? Setelah mengkasroh mim, letakkan ujung lidah pada ujung gigi seri atas tanpa tekanan, tidak menempel sempurna. Mim di sini ya. Setelah mengkasroh mim, letakkan ujung lidah pada ujung gigi ya, seri pada ujung gigi, karena itu adalah tempat keluarnya huruf za, huruf dal, tempat keluarnya huruf dal, di situ ditempelkan di situ. Tanpa tekanan, tidak menempel sempurna, dan bersiap-siap melafadzkan huruf dal. Di saat itulah berikan gunnah yang kamilah. Gunnah yang kamilah ketika bertemu dengan dal tersebut. Kemudian keterangan selanjutnya, terkhusus huruf qaf dan kaf, lidah bagian belakang menempel rapat ke langit-langit dengan sempurna. Wallahu a'lam. Terkhusus dengan huruf qaf dan kaf, karena dia ada di belakang ya, ditempelkan, yakni lidah bagian belakang menempel mim mim, jadi agak ya, mim qab min qablu, seperti itu. Coba kita coba dari huruf ini, contohnya min, langsung posisikan ujung lidah ya, nah, ujung lidah pada ujung gigi seri atas tanpa tekanan dan tidak menempel sempurna. Min zikrin, coba min zikrin, coba dicoba. Jangan min, jangan di minnya, jangan dipanjangkan. Langsung min zikrin. Nah, baru lanjut. Agak sempurna gunanya, ulangi. Dikrin, rin, rin. Nah, ulangi. Ming dikrin. Nah, ujung lidah maju ke depan di pada ujung gigi seri. Ming bersiap-siap mengucapkan za. Ming dikrin. Nah. Lanjutnya. Nah, lanjutnya. Nah. Begitu pula pada huruf yang lainnya, di sini gunnah pada nun yang disamarkan atau mukhfah bersifat tipis pada 10 huruf. Huruf ta, tha, jim, tal, zal, zai, sin, shin, fa, kaf. Ini bersifat tipis ya. Nang, kalau tebal itu mang, agak ke arah o gitu, seperti itu mang. Ini tipis. Mang, mang taba, seperti itu tipis ya. Kalau tebal mang, ada kayak suara o gitu ya. Mang itu tebal. Kalau tipis a gitu ya. Mang taba. Coba sama-sama. Mang taba. Tadi apa? Bibir langsung mengarah gitu ya. Ta ke arah ta ya. Ta ke ujung lidah sama ke arah gusi ya. Mang taba. Mang suron. Yunggihi angdadan min zikrin antum laha akifuna adnin tajri أو من تحت أرجلكم Kulu min samarihi. Qawlan saqilan. Wal unsa bil unsa. Walnya masih kelihatan ya. Wal unsa. Wah wah wah. Wal unsa bil unsa. Coba dicek. Wal unsa bil unsa. Ini masih kelihatan buahnya, coba di wa. Wa, coba yang wa. Coba wa. Wa. Nah. Wal unsa bil unsa. Nah, lagunya. Nah, masih wal, ulangi. Wa. Wa. Sekali lagi coba. Wal unsa bil unsa. Nah. Sa, jangan dia anak. Sa, ujung lidah. Nah, selanjutnya. Halo, Roy. Kurang dengung, dengungnya kurang sempurna. Wal, wa, wal. Ah, tadi ya. Wal unsa bil unsa. Nah. Wal unsa bil unsa. Coba ditipiskan lagi wanya, wa. Wal unsa bil unsa. Nah. Saya lanjutkan pada contoh yang ada pada huruf jim. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf jim dibaca ikhwa. Ya. Kana mizajuha zanjabilan. Yang ja, ja langsung ke arah ja. Kana mizajuha zanjabilan. Rutoban janiyan. Rutoban janiyan. Alaina nunjil mu'minina. Alaina nunjil mu'minina. Sekarang pada hotel. Walikullin darajatun. وَمَنْ دَخَلَهُ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا نعم sekarang pada huruf ذَل نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ أَمْ لَمْ تُنْذِرُهُمْ وَأَنْذِرِ النَّاسَ masuk pada huruf jay, huruf selanjutnya, yakni yang dibaca dengan mukhfah, disamarkan bacanya. أَنْزَلْنَا أنسوكم أنشأتم أنفقتم تنكيلا masih contoh pada huruf زي غلاما زكيا أنزلناه في ليلة أنزلناه أنزلني منزلا munzalan lan di situ nah anzilni munzalan kemudian pada huruf sin kita baca contoh-contohnya ada situ coba huruf sin coba Pak lagi anda nah langsung baca Syahnya pendek, syahnya pendek. Syah, shin, pak. Nah, terus. Lanjutkan sampai selesai. Nah. Sijilin. Terus, nanya dibaca sekalian. Ulangi. Nanya di baca nanya. Nah, barakallahu. Coba diulangi huruf sin. Nah. Ah, lagunya Rushin, bawahnya so. Wayung shi shi ini ya, agak ada menyebar nah. Ulangi. Nah, selanjutnya huruf A. Antum seperti ini. Nah. Nah. Panjangan, ulangi. Waqalu ulangi. Selanjutnya huruf kaf fa ya nah fa nah fa dulu tulangi huruf fa nah terakhir huruf kaf khu syaikhun khu nah langsung min kulli syi langsung di situ min kulli syi nah wa hum lahu munkiruna nah kita sekali lagi ulangi syaikhun kabirun min kulli syi'atin wa hum lahu munkiruna wa hum lahu munkiruna nah, kita cukupkan pelajaran kita pada pelajaran ke-62 subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu